Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Ayuhal ikhwah, a'azakumullah, kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita tentang prinsip-prinsip akidah al-sunnah wal-jamaah. Saya sudah bahas poin yang pertama tentang akidah al-sunnah wal-jamaah, yaitu iman kepada Allah Azza wa Jal, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan kepada qadar baik dan buruk. Keenam prinsip keimanan tersebut adalah rukun iman. Beriman kepada Allah Azza wa Jalla artinya berikrar dengan macam-macam tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Saya sudah jelaskan tentang tauhid rububiyah, kemudian tentang tauhid al-uluhiyah. Dan tauhid uluhiyah ini merupakan dakwahnya para nabi. Artinya semua nabi dan rasul mendakwakan dakwah tauhid. Maka yang harus kita mulai dalam dakwah ini yaitu mengajak umat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan tujuan diciptakannya jin dan manusia. Allah berfirman dalam surah Adz-Dzariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Allah berfirman, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kata Allah, aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Aku tidak minta rezeki kepada mereka, dan aku tidak minta kepada mereka untuk memberikan makan kepadaku. Sesungguhnya Allah yang memberi rezeki, Allah yang maha kuat dan maha kokoh. Jadi tujuan diciptakannya manusia untuk beribadah kepada Allah. Maka para rasul, para nabi mengajak umat ini agar umat ini beribadah hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Begitu juga para da'i, para ustadz, para guru, mereka juga harus mendakwakan dakwah tauhid ini. Kalau menyimpang dari dakwah ini, akibatnya sangat fatal. Akibatnya sangat fatal. Karena semua nabi dan rasul mendakwakan dakwah tauhid. Kalau menyimpang dari manhajul anbiya fid da'wati ila Allah, menyimpang dari manhaj para nabi dalam berdakwah di jalan Allah, maka akibatnya sangat fatal. Seperti yang kita lihat ini, kondisi umat yang ada sekarang ini diakibatkan karena para dai, para ustadz, dan para guru tidak mendakwakan dakwah tauhid. Diakibatkan karena mereka tidak mendakwakan dakwah tauhid. Umat ini bingung, umat ini sesat, umat ini melakukan kesyirikan, umat ini melakukan bid'ah disebabkan para dai-nya tidak mendakwakan dakwah tauhid. Bahkan dalam khutbah-khutbah Jumat, ceramah-ceramah yang ada berita koran. Yang ada hanya berita saja. Bukan mendakwakan dakwah tauhid, mengajak umat untuk beribadah kepada Allah SWT, tapi yang ada cuma berita, informasi tentang keadaan politik, tentang keadaan ekonomi, tentang segala macam. Yang penting ajak umat ini untuk mentauhidkan Allah. Ini dasar. Dan semua nabi dan rasul, sebagaimana Allah sebutkan, semua nabi dan rasul mendakwakan dakwah tauhid, bisa dilihat dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 36. Surah 16 ayat 36, surah An-Nahl ayat 36, Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an a'budu Allaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu waminhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwahnya an a'budu Allaha wajtanibut taghut. Hendaklah kalian semuanya beribadah hanya kepada Allah saja dan jauhkanlah taghut. Di antara mereka ada yang mendapatkan hidayah di antara mereka ada yang tetap dalam kesesatan, maka berjalanlah kalian di muka bumi dan lihatlah akibat orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi semua nabi dan rasul itu dakwanya dakwah tauhid. Maka itu yang harus kita mulai, dakwah tauhid. Mengajak umat beribadah hanya kepada Allah, dan kemudian setelah menjelaskan dakwah tauhid, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bertauhid, mereka akan mendapatkan surga, kemudian mengancam kepada orang-orang yang menyimpang dari tauhid ini, yang berbuat syirik, mereka akan mendapatkan azab dari Allah di dunia dan di akhirat. Itu harus diberikan ancaman, diberikan inzar. Maka Nabi ketika pertama kali mendakwahkan kepada orang-orang jahili mengatakan, inni anan nadhirul uryan, sesungguhnya aku seorang pengancam kepada kalian. Pengancam. Kalau kalian berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan azab kepada kalian. Di dunia dan di akhirat Allah akan azab. Dan sekarang yang mengancam seperti itu, mana? Yang diberikan selalu bushra, kabar gembira. Tapi perlu diancam umat ini akibat perbuatan mereka menyekutukan Allah. Orang yang berbuat syirik kepada Allah, yang tidak mentauhidkan Allah, hatinya itu hitam. Sebagaimana ahlul bid'ah, sama. Hatinya hitam. Kemudian juga Allah akan tutup hatinya. Kemudian juga Allah tidak akan berikan barokah kepada dia. Tentang rezekinya maupun yang lain. Orang berbuat dosa dan maksiat, itu dihalangi rezekinya oleh Allah. Tidak diberikan barokah, apalagi orang yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia akan diazab oleh Allah. Di kuburnya akan diazab oleh Allah. Di padang mahsyar akan diazab oleh Allah. Dan dia tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dan diharamkan masuk surga. Innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihi aljannah, maka Allah akan mengharamkan baginya surga. Orang yang berbuat syirik diharamkan baginya surga. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat tinggalnya neraka. Dan orang-orang yang berbuat zalim tidak ada penolong sedikit pun juga. Makanya ancaman orang yang berbuat syirik sangat besar. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, disebutkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu para da'i, dia tidak boleh menyimpang dari dakwah ini. Ingatkan umat kepada tauhid dan ancam mereka dari berbuat syirik. Antum lihat ayat. Di antara ayat-ayat yang pertama turun di Makkah, yaitu surah Al-Mudathir. Bagaimana firman Allah kepada Nabi Muhammad? Ya ayyuhal mudathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastaqtir. Ya ayyuhal mudathir kum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, kum, bangunlah, fa'anzir, ancam manusia ini. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabb kamu, kamu agungkan. Agungkan dengan apa? Ay azimhu bitauhid. Agungkan Allah dengan tauhid. Wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu, pakaianmu kamu bersihkan. Dalam penafsiran yang pertama, arti tiap di sini yaitu qalbaka wa nafsaka, jiwamu, hatimu bersihkan. Warujza fahjur, dan berhala-berhala itu kamu tinggalkan. Ini Allah memerintahkan kepada Muhammad untuk mendakwakan dakwah tauhid. Maka para da'i, para ustadz juga mendakwakan dakwah tauhid. Mengajak umat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tujuan. Bukan kekuasaan. Kalau kita diberikan kekuasaan oleh Allah, alhamdulillah. Fabihi wa ni'mah. Tapi kalau kita tidak diberikan kekuasaan, yang menguasai kita orang-orang zalim, tapi kita tegakkan tauhid ini, kita akan ditanya oleh Allah tentang kita, bukan tentang mereka. Kita akan ditanya oleh Allah tentang bagaimana kita mentauhidkan Allah atau tidak. Kita mengajak umat ini kepada tauhid atau tidak. Itu yang akan ditanyakan oleh Allah. Bukan tentang kedudukan. Bukan tentang kursi. Bukan tentang yang lainnya. Tapi kita akan ditanya oleh Allah tentang tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Maka ini yang harus kita dakwahkan. Kalau ini orang para da'i menyimpang, akibatnya sangat fatal. Seperti yang kita lihat sekarang ini. Kemudian kita lanjutkan dengan tauhid asma wa sifat. Sedangkan tauhid asma wa sifat adalah menetapkan apa-apa yang Allah dan Rasulnya telah tetapkan atas dirinya, baik itu dengan nama-nama maupun sifat-sifat Allah, dan mensucikannya dari segala aib dan kekurangan, sebagaimana hal tersebut telah disucikan oleh Allah dan Rasulnya. Kita wajib menetapkan sifat Allah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Walid bin Muslim pernah berkata bahwa Imam Malik Al-Auza'i, Al-Layth bin Sa'ad, dan Sufyan Al-Thawri pernah ditanya tentang berita yang datang mengenai sifat-sifat Allah, maka mereka semua menjawab, Amirruha kama ja'at bila kaif. Perlakukanlah sifat-sifat itu seperti apa yang sudah datang atau sebagaimana datangnya, dan janganlah kamu mempertanyakan tentang bagaimana sifat itu. Artinya tidak boleh kita bertanya tentang sifat Allah. Artinya enggak boleh orang bertanya bagaimana sifat Allah itu, bagaimana wajah Allah, bagaimana tangan Allah, tidak boleh. Tidak boleh ada orang bertanya tentang masalah sifat Allah. Sebagaimana kita tidak tahu tentang zat Allah, begitu juga kita tidak tahu tentang sifat Allah. Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan masa itu. Tapi kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan tentang sifatnya, dan kita menafikan apa yang Allah menafikan dari dirinya, dan juga yang menafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mengimani tauhid al-asma wa sifat dengan menetapkan apa yang Allah telah tetapkan atas dirinya dan telah ditetapkan oleh Rasulnya untuknya, tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, dan tanpa tamfil. Artinya dengan tidak kita merubah lafaz dan maknanya. Tidak boleh kita merubah lafaz dan nama sifat. Kita wajib menetapkan sifat Allah dan tidak boleh tahrif, tidak boleh ta'wil, tidak boleh. Tidak boleh kita merubah lafaz, nama atau sifat. Dan tidak boleh juga merubah maknanya. Tidak boleh ta'til. Ta'til artinya maknanya, yaitu menghilangkan atau menafikan sifat-sifat Allah, atau mengingkari sifat Allah. Jadi kita sebagai seorang muslim atau muslimah tidak boleh sekali-kali mengingkari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita wajib menetapkan sifat Allah sebagaimana yang Allah tetapkan. Tidak boleh kita mengingkari. Kemudian tanpa takyif. Takyif ini artinya menanyakan tentang bagaimana. Tidak boleh sekali-kali kita bertanya tentang bagaimana sifat Allah. Allah tidak jelaskan dan Nabi tidak jelaskan. Maka jangan sekali-kali kita menanya tentang itu. Kemudian tanpa tamtsil, tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena apa? Karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah, dan Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi masalah tauhid asma wa sifat kita wajib menetapkan, kita mengimani dan kita menetapkan apa yang Allah telah tetapkan atas dirinya dan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita wajib menafikan apa yang Allah nafikan dari dirinya dan yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil contoh yang gampang dari satu ayat yang antum sudah hafal dan juga dari surah yang antum sudah hafal tentang masalah isbat menetapkan sifat Allah yang Allah tetapkan dan menafikan apa yang Allah nafikan. Di dalam ayat kursi Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sudah sampai situ dulu. Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Allah yang hidup, kita wajib menetapkan ini, al-hayy bagi Allah. Sifat hayy Allah hidup. Al-qayyum, sifat qayyum, Allah berdiri dengan sendirinya. Allah menetapkan bahwa Allah itu hidup. Dan Allah qayyum, berdiri dengan sendiri. Tidak bergantung dengan apapun juga. Tidak bergantung dengan makhluk dan tidak butuh dengan makhluk. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak disentuh oleh ngantuk dan tidur. Allah tidak pernah ngantuk dan tidak akan pernah ngantuk selama-lamanya. Dan Allah tidak akan tidur dan tidak akan pernah tidur selama-lamanya. Yang pertama tadi menetapkan. Allah tidak ilah yang berhak diibadahkan karena Allah menetapkan. Allah itu hidup, Allah itu berdiri sendirinya. Ini menetapkan. Kemudian yang menafikan bahwa Allah tidak disentuh oleh ngantuk dan Allah tidak disentuh oleh tidur selama-lamanya. Dan kita wajib menafikan. Sebagaimana yang Allah nafikan dari dirinya, Allah tidak pernah ngantuk dan Allah tidak akan pernah tidur selama-lamanya. Ini kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ambil surah yang antum sudah hafal juga. Tentang menetapkan sifat Allah dan menafikan sifat Allah. Yaitu surah Al-Ikhlas. Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad. Allahus samad." Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa, Allah itu tunggal. Kita wajib menetapkan Allah satu, bukan dua, bukan tiga. Allah satu. Allahus samad, Allah tempat seluruh makhluk bergantung. Semua makhluk yang ada bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk yang ada membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ini menetapkan. Kemudian ayat ketiga keempat menafikan, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Tidak ada yang semisal dengan Allah, tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Tidak ada satupun yang sebanding dengan Allah. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, menetapkan Allah tunggal. Kemudian menetapkan juga Allah bergantungnya semua makhluk kepadanya. Kemudian kita menafikan apa yang Allah nafikan. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan Allah tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang ditetapkan Allah kita wajib tetapkan. Tidak boleh kita mengingkari. Tidak boleh kita menyelewengkan maknanya kepada makna yang lain. Tidak boleh menanyakan tentang bagaimana. Dan tidak boleh menyamakan dengan makhluknya. Dan apa yang dinafikan oleh Allah ya kita nafikan. Karena itu perkataan para nabi dan rasul dipuji oleh Allah. Karena mereka menetapkan apa yang Allah tetapkan. Dan mereka menafikan apa yang Allah nafikan. Karena itu Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Rabbmu yang mempunyai keperkasaan dari apa-apa yang mereka katakan, dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam. Dalam surah As-Saffat ayat 180 sampai 182. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mensucikan dirinya dan apa yang disifatkan oleh para penentang para rasul. Kemudian Allah melimpahkan salam sejahtera kepada para rasul karena bersihnya perkataan mereka dari hal-hal yang mengurangi dan menodai keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tentang masalah asma wa sifat. Kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan. Dan apa yang tetapkan oleh Rasulullah. Menafikan apa yang dinafikan oleh Allah. Dan juga yang dinafikan oleh Rasulullah SAW. Sekarang kita masuk kepada poin yang kedua. Dari prinsip akidah al-sunnah. Yang kedua. Sunnah Rasulullah SAW. Menafsirkan. Menguraikannya. Menerangkan dan menjelaskan Al-Quran. Jadi sunnah Rasulullah SAW menafsirkan Al-Quran, menguraikannya, menerangkannya, dan menjelaskannya. Semua yang disifatkan Rasulullah SAW untuk Allah dalam hadis-hadis yang sahih, yang diterima oleh ahli ilmu, maka wajib bagi kita untuk mengimaninya. Hukum as-sunnah sama dengan hukum Al-Quran dalam menetapkan ilmu, keyakinan, i'tiqad, dan pengamalan. Karena sunnah menjelaskan Al-Quran tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya menurut hakikatnya yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzalallahu alaika al-kitaba wal-hikmah. Dan Allah telah menurunkan kepadamu Muhammad, yaitu Al-Quran, dan hikmah, yaitu as-sunnah. Dan Nabi SAW diberikan oleh Allah dua, Al-Quran dan yang seperti Al-Quran, yaitu as-sunnah. Nabi diberikan oleh Allah Al-Quran dan yang seperti Al-Quran, yaitu as-sunnah. Nabi bersabda, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Kata Nabi, ketahuilah, sesungguhnya aku diberikan Al-Quran dan yang sepertinya, yaitu as-sunnah, bersamanya. Jadi di sini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang telah dijelaskan oleh sunnah Rasulullah SAW tentang sifat-sifat Allah, maka sesungguhnya Al-Quran telah menunjukkannya pula. Karena sunnah Rasulullah SAW termasuk juga wahyu yang diturunkan dan diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah berfirman, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Tidaklah yang diucapkan Rasulullah menurut kemauan hawa nafsunya. Ya Rasulullah tidaklah berkata menurut kemauan hawa nafsunya. Rasulullah tidak berkata menurut kemauan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4. Jadi sunnah Rasulullah mempunyai kedudukan yang sama dengan Al-Quran. Karena itu sunnah Rasulullah menafsirkan, menguraikan, menerangkan, dan menjelaskan Al-Quran. Dibawakan masalah ini karena apa? Karena ada kelompok yang mereka memilah, membedakan. Kalau dari Quran, hukum dari Quran mereka terima. Kalau dari sunnah mereka tidak terima. Karena itu para ulama al-sunnah memasukkan bahwa sunnah Rasulullah mempunyai kedudukan yang sama dengan Al-Quran. Tidak bisa dibedakan. Mempunyai kedudukan hukum yang sama dalam menetapkan hukum, baik tentang ilmu, tentang keyakinan, tentang i'tiqad, tentang pengamalan, tentang hukum, sama. Kemudian poin yang ketiga, mengimani Allah Azza wa Jalla berada di atas langit, bersemayam di atas arsy, maha tinggi di atas makhluknya, mengetahui setiap perbuatan makhluknya. Allah Azza wa Jalla itu dekat, mengabulkan doa hambanya. Kita lihat ayatnya. Dari sekian banyak ayat Al-Quran, antum lihat dalam surah Al-Hadid ayat 4. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 4. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia, yaitu Allah, istiwa di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Hadid ayat 4. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Allah istiwa di atas arsy. Yang menyebutkan Allah istiwa Allah sendiri. Dalam 7 tempat. Yang menyebutkan Allah berada di atas langit Allah sendiri. Jadi Allah berada di atas langit. Di atas langit itu ada al-ma air, kemudian ada arsy. Wa kana arsyuhu 'ala al-ma, dan arsy-nya Allah di atas air. Kemudian Allah berada di atas arsy itu. Berpisah dengan makhluknya. Ba'inun min khalqihi. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dari seluruh makhluk yang ada, seluruh makhluk yang ada, yang paling besar itu adalah arsy-nya Allah. Dari seluruh makhluk yang ada ini semuanya, langit, bumi dan yang lainnya, yang paling besar adalah arsy-nya Allah. Arsy-nya Allah. Arsy-nya Allah dipikul oleh malaikat. Arsy-nya Allah itu dipikul oleh malaikat. Yang malaikat yang memikul arsy-nya Allah, jarak antara telinga dengan pundaknya, jarak telinga dan pundaknya itu, kalau burung terbang dari pundaknya sampai ke telinga atau dari telinga sampai ke pundaknya, itu 700 tahun burung terbang baru sampai. Yang memikul arsy-nya Allah itu malaikat-malaikat. Yang malaikat ini besar sekali, sebab jaraknya, jarak pundaknya saja sampai ke telinganya malaikat itu, kalau burung terbang itu baru sampai 700 tahun. Dari pundaknya sampai ke telinga malaikat itu sendiri 700 tahun. Ya. Dan arsy-nya Allah itu yang paling besar makhluknya. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Di atas arsy itu adalah Allah, Allahu Akbar. Maka luasnya, luasnya kursi Allah seluas langit dan bumi. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Luasnya kursi Allah seluas langit dan bumi. Kursi itu dikatakan oleh sahabat maudhi'ul qadamain, tempat kakinya Allah. Kursi itu bukan kursi seperti ini, ya. Kursi yang dimaksud adalah maudhi'ul qadamain, seperti dijelaskan dalam syarah akidah tahawiyah. Jadi tempat injakannya kaki Allah itu seluas langit dan bumi. Dan bumi ini dibandingkan arsy, bumi ini enggak ada apa-apa. Kalau umpamanya digambarkan arsy itu seperti padang pasir umpamanya yang luas, bumi ini ya seperti satu gelang yang dilemparkan di tengah padang pasir. Langit dan bumi ini seperti itu. Kecil dibandingkan dengan arsy-nya Allah. Dan Allah berada di atas arsy. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi Allah berada di atas arsy. Dan Allah mengetahui. Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar daripadanya. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Allah tahu. Tidak ada satupun yang terluput bagi Allah. Tidak ada. Semua Allah mengetahui. Semuanya Allah mengetahui. Tidak ada satupun yang terluput bagi Allah. Kemudian disebutkan di sini wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Kata-kata Allah bersama kamu bukan berarti bersama itu bersatu, bukan. Awalnya diawali dengan apa? Dengan ya'lam, Allah mengetahui. Diawali dengan apa? Ya'lam, Allah mengetahui. Jadi Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui, meneliti gerak-gerik kamu dan semuanya Allah mengetahui. Jadi bersama kamu bukan berarti zatnya bersatu dengan makhluk. Allah Maha Besar, berada di atas arsy. Jadi salah kalau orang menafsirkan bersatu. Bahkan bukan salah lagi, sesat penafsiran seperti itu. Karena tidak ada seorang pun dari sahabat atau tabi'in yang menafsirkan dengan artian bersatu zat. Tidak ada, sama sekali. Tidak ada. Kecuali belakangan orang-orang tarekat sufia pada abad ketiga yang menafsirkan demikian. Wallahu bima ta'amaluna basir, dan Allah melihat apa yang kamu lakukan. Jadi kata-kata kebersamaan di sini bukan berarti kebersamaan zat bersatu. Seperti yang tadi saya contohkan, antara makhluk dengan makhluk aja gak bisa dikatakan bersatu. Saya berjalan dan bulan itu bersama saya, apa bersatu dia dengan bulan? Tidak. Tetapi ya bulan pada tempatnya, dia pada tempatnya. Tapi dikatakan bersama. Apalagi Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Kemudian dikatakan juga bahwa Allah itu dekat. Yang mengatakan Allah dekat, Allah sendiri. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Dekat bukan berarti Allah bersatu dengan makhluknya, tidak. Allah dekat, Allah mendengar. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika para sahabat berzikir dan berdoa dengan keras, apa kata Rasulullah kepada para sahabat? Ketika para sahabat berdoa dan berzikir dengan keras, kata Rasulullah kepada para sahabat, arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innakum tad'una sami'an qariba. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ya ayuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innakum tad'una sami'an qariba wa huwa ma'akum. Wahai sekalian manusia, kasihanilah diri-diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada Rabb yang tuli dan tidak juga yang jauh. Sesungguhnya yang kalian berdoa kepadanya adalah Allah yang maha mendengar dan maha dekat. Allah maha mendengar, maha dekat. Allah tetap istiwa di atas aras, tapi Allah dekat dengan hambanya. Dia bersama kalian. Dia bersama kalian. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi bukan pengertian dekat itu dalam artian bersatu zatnya, tidak. Allah mengatakan di atas arsy, dan ini tidak bertentangan. Yang perlu kita ingat, seperti kaidah yang pertama, kita wajib taslim kepada nas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian juga kita harus ingat bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Selanjutnya, poin yang keempat, mengimani Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Mengimani bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Ya, termasuk iman kepada Allah dan kitab-kitabnya, yaitu mengimani bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan, bukan makhluk. Al-Quran berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Dan Allah berbicara secara hakiki. Dasar bahwa Al-Quran kalamullah, di antara ayatnya dalam surah At-Taubah ayat 6. Wa in ahadum minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalamullah thumma ablighu ma'mana dzalika biannahum qaumun la ya'lamun. Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta pertolongan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengarkan kalamullah. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Jadi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar kalamullah, bukan perkataan makhluknya. Serta tidak boleh berpendapat bahwa Al-Quran itu hikayat, atau cerita, atau ibarat, atau kiasan, tidak boleh. Karena pendapat ini adalah pendapat yang sesat dan menyimpang, bahkan dapat menyebabkan kepada kekufuran. Al-Quran adalah kalamullah bagaimanapun keadaannya. Apakah yang terjaga dalam dada, yang dihafal oleh kaum muslimin, atau yang dibaca oleh lisan, yang ditulis di mushaf-mushaf, dan Al-Quran adalah kalamullah, lafaz dan maknanya, dan termasuk huruf dan maknanya adalah kalamullah. Ini, poin ini untuk membantah kaum Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, dan juga kaum Mu'tazilah. Pendapat ini pendapat yang kufur. Mengatakan makhluk itu kufur. Sebab membatalkan syariat Islam ini. Kalau orang berpendapat Al-Quran itu makhluk, berarti dia membatalkan syariat yang dibawa Nabi Muhammad. dengan mengatakan Allah tidak pernah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Jadi pendapat yang mengatakan Al-Quran itu makhluk itu pendapat yang sesat dan kufur. Maka dikafirkan oleh para ulama. Selanjutnya, poin yang kelima. Poin yang kelima, mengimani kaum mukminin akan melihat Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Ini juga bantahan kepada Mu'tazilah yang mereka mengingkari tentang dapatnya dilihat Allah nanti pada hari kiamat. Ya, termasuk iman kepada Allah, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, yaitu mengimani bahwasanya kaum muslimin akan melihat Allah pada hari kiamat jelas dengan mata kepala mereka, sebagaimana mereka melihat matahari dengan terang, tidak terhalang oleh awan, dan sebagaimana mereka melihat bulan di malam bulan purnama. Mereka tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Kaum mukminin akan melihat Allah di padang mahsyar, kemudian akan melihat lagi nanti setelah mereka memasuki surga. Ini kenikmatan yang terbesar. Allah berfirman dalam surah Al-Qiyamah ayat 22, ayat 23, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Rabb-nya mereka melihat. Melihat Allah Azza wa Jalla merupakan kenikmatan yang paling dicintai bagi penghuni surga. Allah berfirman dalam surah Yunus, surah 10 ayat 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, yaitu surga dan tambahannya. Ketika ditanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan tambahan? Rasulullah menjawab, az-ziyadah ru'yatullah. Tambahan yang dimaksud adalah melihat wajah Allah. Ini kenikmatan yang luar biasa. Seorang mukmin atau mukminah dapat melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat. Adapun di dunia, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Di dunia tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Hatta Nabi Musa alaihi salatu wasallam tidak melihat Allah. Lan tarani, engkau tidak akan dapat melihat aku. Nabi Muhammad SAW juga tidak melihat Allah. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang mengatakan bahwasanya Rasulullah melihat Allah, maka dia telah mengadakan dusta yang besar. Man za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allahi al-firyah, rawahu Muslim. Barang siapa yang menyangka bahwa Muhammad SAW melihat Rabb-nya, maka orang itu telah melakukan kebohongan yang besar atas nama Allah. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, tidak ada. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah di muka bumi ini. Bahkan Nabi mengatakan, lan yara ahadum minkum rabbahu hatta yamut. Ketahuilah bahwa tiada seorang pun yang akan melihat Rabb-nya sehingga ia meninggal dunia. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Rabb-nya sehingga ia meninggal dunia. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi untuk di dunia tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Kalau ada orang mengatakan bagaimana pada waktu Mi'raj? Pada waktu Mi'raj Nabi tidak melihat Allah. Yang Nabi lihat adalah malaikat Jibril dalam bentuk aslinya dengan 600 sayapnya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Dan sungguh Nabi pernah melihat lagi, sekali lagi malaikat Jibril dalam bentuk aslinya dengan 600 sayapnya. Karena malaikat itu bersayap. 22, 33, 44 dan seterusnya. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Fatir. Kemudian selanjutnya yang keenam. Yang keenam, mengimani tanda-tanda hari kiamat yang besar seperti keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, datangnya Imam Mahdi, dan terbitnya matahari dari barat dan yang lainnya. Ini saya bawakan dan dibawakan oleh para ulama Ahlussunnah ya untuk membantah firqah-firqah yang sesat yang mengingkari tentang Dajjal. Mereka mengingkari tentang turunnya Nabi Isa, mengingkari tentang datangnya Imam Mahdi. Bapak, hadis-hadis tentang ini mutawatir, hadisnya mutawatir, dan ini belum terjadi dan akan terjadi. Kalau kiamat, tanda kiamat yang kecil sudah ada sekarang ini, tapi tanda kiamat yang besar nanti akan terjadi. Kemudian tentang ini, kalau mau dibaca dengan luas pembahasan tentang tanda-tanda kiamat, ada buku yang bagus, yaitu Asyratus Sa'ah oleh Dr. Yusuf Al-Wabil, tentang tanda-tanda kiamat, yang beliau bawakan ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, dan juga asar para sahabat dan penjelasan para ulama. Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat oleh Dr. Yusuf Al-Wabil. Kemudian kita lanjutkan poin selanjutnya, poin ke-10. Yang lain kita tinggalkan dulu. Dua poin lagi kita tutup. Ya, setelah itu kita buka tanya jawab. Poin ke-10 tentang masalah iman. Ini penting, berkaitan dengan iman Ahlus Sunnah. Iman meliputi ucapan, pengamalan, perkataan hati dan lisan, amal hati, lisan, dan anggota tubuh. Iman bertambah karena ketaatan dan berkurang karena maksiat dan dosa. Termasuk prinsip Ahlus Sunnah bahwa din dan iman adalah ucapan dan pengamalan, perkataan hati dan lisan, amal hati, lisan, dan anggota tubuh. Bahwa iman itu bertambah karena ketaatan dan berkurang karena perbuatan dosa dan maksiat. Mereka meskipun demikian tidak mengkafirkan ahlul kiblat secara mutlak dengan sebab perbuatan maksiat dan dosa besar yang mereka lakukan, sebagaimana dilakukan oleh khawarij. Jadi ahlus sunnah menjelaskan bahwa iman itu qaulun wa amal, perkataan dan perbuatan. Ucapan, pengamalan, perkataan hati dan lisan, amal hati, lisan, anggota tubuh, itu namanya iman. I'tiqadun bil janan wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Itu iman menurut Ahlus Sunnah. Ini penjelasan iman yang benar, dan dalilnya antum bisa lihat di buku aslinya. Dan kita kembali kepada diri kita, kalau kita melihat ada kekurangan di diri kita tentang keimanan itu, malas kita dalam berbuat kebajikan, berbuat kebaikan dan yang lainnya, kita introspeksi, iman kita sedang lemah dan banyaknya dosa dan maksiat yang kita lakukan. Itu harus kita ingat ya. Nah, kita berusaha untuk menambah iman itu dengan apa ya? Dengan nuntut ilmu, dengan mengamalkan amal soleh. Dan setiap orang mengalami yang demikian. Apakah dia orang awam, apakah dia seorang ustaz, seorang dai, itu mengalami yang demikian. Iman itu yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Makanya kita selalu berusaha untuk menambah iman kita dengan amal-amal taat kepada Allah SWT. Dan kita jangan merasa puas dengan amal yang ada. Dan kita jangan merasa puas juga bahwa kita sudah berjuang, sudah berdakwah, sudah mengamalkan sunnah. Masih kecil yang kita lakukan, masih sangat sedikit. Dan jangan kita bangga dan jangan kita sombong. Masih sangat sedikit dari sunnah Nabi yang kita amalkan. Masih sedikit dakwah yang kita lakukan. Masih banyak perjuangan yang belum kita lakukan. Makanya kita terus berusaha, berlomba-lomba untuk mengamalkan amal baik, yang dengan itu insya Allah, selama amal itu sesuai dengan syariat, selama amal itu ikhlas karena Allah, dan sesuai dengan contoh Rasulullah, insya Allah akan menambah iman kita kepada Allah. Atau mengingat itu, bahwa syarat diterimanya ibadah dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Syarat diterimanya ibadah, syarat diterimanya amal itu dua. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua yaitu ittiba', mutaba'ah, mengikuti contoh Rasulullah SAW. Kalau ini kita lakukan, insya Allah akan bertambah iman kita. Tapi kalau tidak, ya gak akan bertambah. Orang banyak melakukan amal-amal yang mereka katakan amal soleh, tapi tidak dilakukan dengan ikhlas dan tidak sesuai dengan contoh Nabi, tidak akan menambah iman mereka. Saya ulangi, bahwa banyak orang yang beramal, berlomba-lomba untuk beramal baik yang mereka katakan bahwa amal itu amal soleh, mendekatkan diri kepada Allah, tapi amal itu mereka lakukan dengan tidak ikhlas karena Allah. Yang kedua, amal itu mereka lakukan tidak mengikuti contoh Rasulullah, maka iman mereka tidak akan bertambah selama-lamanya. Tidak bertambah. Setiap yang tidak sesuai dengan sunnah tidak akan menambah iman. Tidak akan menambah iman. Tapi kalau yang dilaksanakan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu akan menambah. Seperti menuntut ilmu yang syar'i. Antum duduk, mendengarkan ayat Al-Quran, hadis Nabi, akan bertambah iman. Makanya majelis ilmu seperti ini dikatakan majelis penyubur iman. Majelis ilmu dikatakan majelis penyubur iman. Akan bertambah iman kita. Makanya kita pupuk untuk bertambah iman kita. Ya dengan pertama kali ya mentauhidkan Allah SWT. Bahwa orang yang berbuat syirik gak akan tambah imannya, malah hancur. Untuk mentauhidkan Allah dengan apa? Dengan pertama nuntut ilmu. Yang kedua mentauhidkan Allah SWT. Menjauhkan syirik. Yang ketiga melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah. Baru setelah itu mengamalkan amal-amal yang lain dengan dua syarat tadi. Ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta umpamanya orang itu berzikir. Zikir. Tapi zikir yang dilakukan tidak sesuai dengan sunnah, tidak akan menambah iman. Tidak akan menambah iman. Dan menangis tidak menunjukkan bahwa dia bertambah imannya. Orang bisa menangis, siapa saja bisa menangis. Jadi, yang sesuai dengan sunnah itu akan menambah iman. Yang sesuai dengan sunnah. Dan dikerjakan dengan ikhlas karena Allah. Makanya iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah. Ketaatan yang sesuai dengan sunnah. Bukan ketaatan yang dibuat-buat. Atau yang beda. Tapi yang sesuai dengan sunnah. Kemudian iman itu berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Dan kita harus introspeksi banyaknya dosa dan maksiat yang kita lakukan setiap waktu, setiap hari. Kita harus banyak istighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang ke-20, poin yang ke-20 yang perlu kita ingat, di samping kita sudah mengkaji tentang akidah, dan untuk dibacakan semuanya tidak mungkin karena waktunya terbatas, saya tutup saja dengan poin yang ke-20, yaitu ahlu sunnah itu mengajak manusia kepada akhlak yang mulia, amal-amal yang baik, serta melarang dari akhlak yang buruk. Jadi ahlu sunnah itu mengajak kepada akhlak yang mulia. Makanya kalau ada orang mengatakan bahwa salafiyin itu tidak berakhlak, itu tidak benar. Justru salafiyin itu yang mengajarkan orang untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Salafiyin itu yang mengajak orang untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Mengajarkan akhlak yang mulia. Karena Allah menyuruh kita untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan Rasulullah juga menyuruh kita untuk berakhlak yang mulia. Dan Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'mina imanan ahsanhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya, orang yang paling baik akhlaknya. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Dan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Jadi ahlussunnah mengajak manusia kepada akhlak yang mulia. Bagaimana pergaulan kita kepada orang tua kita, kepada bapak, kepada ibu, kepada paman, kepada istri, kepada anak, diajarkan dalam Islam. Kepada tetangga, Islam mengajarkan. Dan yang pertama kami melaksanakan ini para sahabat ridwanullahi ajmain. Maka ahlussunnah orang yang paling baik kepada orang tuanya, berbuat baik kepada orang tuanya. Dia orang paling baik kepada keluarganya dan juga kepada tetangga-tetangganya. Ini ahlussunnah, mengajak kepada akhlak yang mulia. Dan ahlussunnah melarang dari akhlak yang buruk. Karena itu Allah memuji Nabi Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Ya, sampai di sini. Wallahu a'lam bisawab. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala sallam.